Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Jalil Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan kita sudah memasuki prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip Islam yang telah beliau sebutkan dan beliau jelaskan di dalam risalah beliau ini. Dan kita telah sampai pada ucapan beliau, tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Tarkul khusumat, meninggalkan al khusumat, berbantah-bantahan, perdebatan, wal julus ma'a ashabil ahwa, ay wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa, dan juga merupakan prinsip dari prinsip-prinsip sunnah, termasuk prinsip diantara prinsip-prinsip Islam adalah tidak bermajelis, tidak bermujalasah dengan ashabul ahwa, dengan para pengikut dan pengekor hawa nafsu. Baik, kita akan simak penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala di dalam menjelaskan prinsip ini. Pada pertemuan yang lalu juga telah kita baca penjelasan beliau, ya, yang mana inti dari pertemuan yang lalu, al-khusumah, al-jidal, la yajuzu lana an nukthir minal jidal, ya, tidak diperbolehkan bagi kita untuk suka berjidal, suka berdebat, ya. Ini adalah perkara yang madmum syar'an, yang madmum syar'an, yang tercela secara syar'i, yang tidak diperbolehkan di dalam syariat, yaitu suka berjidal, suka berbantah-bantahan, suka berdebat di dalam urusan agama. Akan tetapi pada suatu kondisi mungkin dibutuhkan yang namanya jidal, ya. Pada suatu kondisi mungkin kita akan menemui seseorang yang memang menyimpan ada syubhat di dalam kepalanya. Dia memiliki kerancuan berpikir yang perlu untuk kita jelaskan. Kerancuan-kerancuan berpikir yang ada di dalam kepalanya perlu untuk kita bantu, ya, untuk menjelaskan syubhat-syubhat tersebut sehingga menjadi jelas baginya al-haq. dan mungkin diperlukan ketika itu adanya jidal, sedikit proses dialog, ya, sedikit proses diskusi. Maka kita dalam hal ini kita bantu saudara kita sebagai bentuk pengalaman pengamalan firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Tujuannya apa? Untuk bisa menjelaskan al-haq, kebenaran bagi saudara kita. Ini ya, jidal yang diperbolehkan dalam satu kondisi ini saja, ya, ketika ia mengajak berdiskusi itu, ia mengajak berdialog itu, ya, yuridul khair wa yuridul haq, memang menginginkan kebenaran, ya, orangnya memang ingin kebenaran, ya. Ini yang diperbolehkan bagi kita untuk, ya, berjidal dengannya, munaqasyah, ya. Adapun jika seseorang, ya, yang terkenal suka berdebat memang, dan ketika dia berdebat hanya sekedar ingin, ya, al-musara'ah wal-mughalabah, hanya sekedar ingin menang-menangan, siapa yang pintar bicara, siapa yang lebih pandai bicara, ya, siapa yang lebih pandai menyampaikan dalih-dalihnya, ya, maka orang yang seperti ini jangan kita layani. Orang yang seperti ini, syariat melarang kita untuk melayani jidal, debat dengan mereka. Kita tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Nah, dan ini adalah kalau kita melayaninya, maka kita terjatuh pada al-jidal al-madmum. Jidal, perdebatan yang tercela di dalam agama ini. Kita akan lanjutkan penjelasan dari Syekh Rabi hafizahullah taala. Wal julus ma'a ashabil ahwa. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wal julus ma'a ashabil ahwa. Ya'ni qala Syekh Rabi hafizahullah taala, ya'ni wa tarkul julus. Ya. Ma'tuf 'ala al-khusumat, ya, al-julus di sini ma'tuf ala al-khusumat, ya, sehingga maknanya adalah tarkul julus, meninggalkan bermajelis dengan para pengikut dan pengekor hawa nafsu. Li'anna mujalasata ashabil ahwa tuaddi ila zaik fil ghalib, karena sesungguhnya bermajelis dengan para pengikut dan pengekor hawa nafsu akan bisa menjerumuskan kita ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Ya. Fil ghalib, ini mayoritasnya. Ya. Mayoritas keadaan seseorang yang suka bermajelis, suka duduk-duduk dan berbicara dengan para pengikut dan pengekor hawa nafsu, maka mayoritasnya mereka akan terseret ke dalam jurang penyimpangan dan kesesatan. Wa na'udzu billahi minaz-zaygi wad-dhalal. Nah, kemudian Syekh Rabi hafizahullah, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya banyak dari manusia itu tertipu, ya, tertipu dengan para pengikut dan pengekor hawa nafsu. Nah, mereka, ya, memilih untuk duduk bermajelis dengan para ashabul ahwa karena tertipu dengan kondisi mereka. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, wa katsirun minan nas yaftaruna bima indahum min ma'rifah wa bima indahum min adzaka fa yukhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum fayakiluhumullahu ila anfusihim fayaqauna fiddalal. Hadha syai'un malmus. Ya. Ini mungkin keterangan dari Syekh Rabi yang perlu untuk kita perhatikan, ya, agar kita tidak terjatuh seperti, ya, terjatuhnya orang-orang yang disebutkan oleh Syekh Rabi di penjelasan beliau ini. Wa katsirun minan nas, dan banyak dari manusia yaqtaruna bima indahum minal ilm, tertipu dengan para ahlul bidah, para pelaku bidah, para pengekor hawa nafsu, ya, tertipu karena mereka zahirnya punya ilmu, dianggap mereka orang-orang yang berilmu, sehingga mereka, kebanyakan orang tertipu, ya, sehingga menghadiri taklim mereka, menghadiri durus mereka, menghadiri majelis mereka. Wa bima indahum minaz zaka, dan juga tertipu karena kecerdasan, ya, kecerdasan yang dimiliki oleh para pelaku bid'ah tersebut. Mungkin mereka, sebagian mereka ada yang hafalannya, ya, memiliki hafalan yang kuat, memiliki hafalan sekian ratus ribu hadis misalnya, ya, menghafal Al-Quran 30 juz dan semisalnya, ya. Karena memang tidak sedikit dari para ahlul bidah, dari para pengekor hawa nafsu yang memiliki az-zaka, yang cerdas memang orang-orangnya, memang tergolong orang-orang yang jenius, ya. Dan ini juga sudah terjadi pada generasi salaf, ya. Pada generasi salaf, para ahlul bidah juga sebagian mereka ada yang terkenal dengan kecerdasannya dan kejeniusannya. Sebut saja semisal Husain Al-Karabisi, ya. Pernah dengar nama Husain Al-Karabisi, ya? Seorang, ya, yang terkenal dengan kecerdasannya, ya, terkenal dengan hafalan hadisnya, terkenal dengan karya-karyanya, namun terjatuh pada penyimpangan, sehingga kebanyakan orang tertipu dengan kecerdasan dan kejeniusan yang dia miliki. Nah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Rabi di sini, sebagian besar manusia tertipu dengan ilmu yang dimiliki oleh para ahlul bidah dan kecerdasan yang mereka miliki. Fayukhalituna ahlul bidah, maka manusia tersebut, ya, yukhalituna ahlul bidah, bercampur, bergaul dengan para pelaku bid'ah tersebut. Wa yu'ashirunahum, menghadiri majelis-majelis mereka. Fayakiluhumullahu ila anfusihim, maka Allah, ya, menyerahkan urusan mereka pada diri mereka sendiri, ya. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Menyelisihi prinsip sunnah ini. Yaitu apa? Meninggalkan bermajelis dengan para pelaku bid'ah. Ketika seorang melanggar prinsip ini, ya, maka Allah hukum dia dengan, Allah tidak akan menolongnya, dan Allah akan menyesatkan dirinya. Wa na'udzubillah, fa yaquluna fid dalal, maka mereka pun terjatuh pada penyimpangan dan kesesatan. Hadza syai'un malmus, dan ini adalah perkara yang sudah terjadi, ya, perkara yang sering dan banyak terjadi, baik di masa dulu maupun di masa sekarang. Wa syara ila hadza al-imam Ibnu Battah, ya. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menukilkan ucapan al-imam Ibnu Battah rahimahullah, ya, salah satu imam dari imam a'immatus salaf. Bahwasanya al-imam Ibnu Battah menyebutkan kejadian yang hampir sama, ya. Qala al-imam Ibnu Battah rahimahullah, arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bidah, ya. Kami melihat dan mengetahui ada sebagian orang yang dahulu, yang dulunya mencela, ya, para pelaku bid'ah, benci terhadap para pelaku bid'ah. Dan ini memang prinsip sunnah, ya. Kita wajib membenci bid'ah dan para pelakunya, karena bid'ah adalah perkara yang tercela di dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dolalatin finnar, setiap kesesatan dan pelakunya adalah di dalam neraka tempatnya, ya. Kata al-imam Ibnu Battah, kami mengetahui ada sebagian orang yang dahulu mencela dan membenci para pelaku bid'ah, fajalasuhum wa'asharuhum fa'asbahu minhum. Akan tetapi kemudian mereka bermajelis dengan para pelaku bid'ah tersebut, wa'asharuhum, dan bergaul dengan mereka. Bergaul dengan mereka, fa'asbahu minhum, maka jadilah mereka seperti para pelaku bid'ah tersebut, teracuni dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para pelaku bid'ah tersebut. Jadi di sini Asy-Syaikh Rabi' menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang memang waqi', kenyataan, fakta telah terjadi. Bahwasanya bermajelis dan bergaul dengan para pelaku bid'ah, para pengekor hawa nafsu, adalah perkara yang berbahaya, yang bisa menyeret kita terjerumus ke dalam bid'ah yang mereka anut. Qala Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, wa hadha malmusun fi kulli zamanin wa makan, wa qad iktarra ba'dun nas bi anfusihim min kibarin nas fawaqa'u fi huwatil bid'ah ma'al asaf asyadid wa la nuridu an nusammi hum ma'rufun 'inda tullabil 'ilm. Dan sekali lagi, ini adalah perkara yang memang telah terjadi, fakta yang telah terjadi di setiap zaman, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, wa makan, dan di setiap tempat, di setiap tempat, baik di jazirah Arab maupun terjadi pula di negeri kita ini. Nah, kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya, wal julus ma'a ashabil ahwa. Prinsip ini, prinsip, bahwasanya kita, wajib bagi kita untuk menjauhi para pelaku bid'ah, dan wajib bagi kita untuk menghindar dari para pengikut dan pengekor hawa nafsu. Yuhtaj ala dhalika, yuhtajju ala dhalika, dalil dari prinsip ini, hujjah yang bisa kita pegang, untuk kita menerapkan prinsip ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68. Ini dalil dari prinsip ini di dalam ayat Al-Quran. Surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat ke-68. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ini, dan jika engkau melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina, yang mereka berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Al-khaud adalah masuk dalam suatu perkara tanpa ilmu, masuk dalam suatu permasalahan di antara permasalahan-permasalahan agama ini tanpa ilmu. Ini yang dinamakan dengan al-khaud. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, jika engkau melihat ada orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, kata Allah, fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian dari mereka. Berpalinglah dari orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tersebut tanpa ilmu. Kita diperintahkan apa? Untuk al-i'rad anhum, berpaling dari mereka, menjauhi mereka. Jadi lafaz ayatnya jelas dan tegas. Fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, jauhilah mereka dan hindarilah mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka ya, tidak melakukan hal itu lagi, ya, sampai mereka tidak melakukan al-khaut itu lagi, ya, berbicara tentang agama Allah, tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan perintah yang jelas dan tegas untuk kita menjauhi dan menghindari orang-orang yang suka berbicara tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasul, tentang agama Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah, ya, dengan hawa nafsunya. Kita diperintahkan untuk menghindari mereka. Ya. Nah, makna dari a'rid anhum adalah fala taq'ud ma'ahum. Janganlah kalian duduk dengan mereka. Ya. Janganlah kalian duduk bermajelis dengan mereka. Li'anna ha'ula yakhuduna fi kitabillah yaqulun wa yaquluna 'ala Allahi bighairi ilmin. Karena mereka telah berbicara tentang firman Allah, berbicara tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Wa yaquluna 'ala Allahi bighairi ilm. Dan mereka berani berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Naam. Ini dalil di dalam Al-Qur'an, ya. Dalil tentang prinsip ini, ya. Prinsip hendaknya kita menjauhi dan menghindari para pelaku bidah. Taib. Kita lanjutkan dengan membaca penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri ketika menjelaskan prinsip ini. Nah, berkata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, dan di dalam penjelasan beliau ini ada, ya, keterangan yang mirip dengan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, ya. Namun kita akan dengarkan bersama, ya, untuk menambah faedah. Wa min huna yadhhar lana anna al-mubtadi'ah qisman. Dan hendaknya kita mengetahui, ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya para pelaku bid'ah ada dua macam. Sahibu hawa, mu'anid wa jahil. Sahibu hawa, mu'anid wa jahil. Para pelaku bid'ah itu ada dua macam. Jenis yang pertama adalah seseorang yang melakukan bid'ah tapi dalam keadaan jahil, nggak punya ilmu, sekedar ikut-ikutan, sekedar ikut-ikutan. Opo jari kiai, katanya ke orang Jawa. Opo jari kiai, nggak tanya amalan ini dalilnya apa, dari ayat bagaimana dalilnya, dari hadis apa dalilnya, ya, tidak, ya, sekedar ikut. Orang yang dia ikuti, ya. Maka yang seperti ini kondisinya jahil dia, tidak punya ilmu. Maka ketika kita menjumpai seorang pelaku bid'ah yang kondisinya seperti ini, jahil, dia tidak punya ilmu, maka kata Syekh Ubaid, haqquhu 'alaina an-nushu wa ta'lim, yang hak dia yang harus kita tunaikan adalah an-nushu wa ta'lim, memberikan kepadanya nasihat. Kita berikan kepadanya nasihat bahwasanya amalan yang dia lakukan adalah amalan yang tidak mencocoki sunnah, yang tidak mencocoki syariat, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun as-sunnah. Wajib bagi kita untuk menyampaikan nasihat tersebut dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik. Nah, wa idza faiza qamat alaihi alhujjah rafa'na aydina anhu alhaqnahu bidhalal. Namun ketika setelah kita, ya, menjelaskan kepadanya bahwasanya amalan yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan syariat, dan sudah kita jelaskan, namun dia tetap ya bersikukuh melakukan amalan bid'ah tersebut, maka kita gabungkan dia dengan para ahlul dhalal ya. Karena memang orangnya ternyata bersikukuh di atas penyimpangannya tersebut. Ini ya, ketika kita menghadapi seorang pelaku bid'ah yang jahil, yang tidak memiliki ilmu. Adapun jenis yang kedua, pelaku bid'ah jenis yang kedua adalah sahibul hawa, mu'anid. Memang dia adalah pengekor dan pengikut hawa nafsu yang sifatnya adalah mu'anid, suka menentang. Fal wajib at-tahdhir minhu. Yang wajib bagi kita adalah berhati-hati darinya dan menghindarinya. Ini jika pelaku bid'ah tersebut adalah seorang sahibu al-hawa. Pelaku bid'ah tersebut adalah pengekor hawa nafsu. Lebih mengedepankan hawa nafsu daripada dalil. Lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada dalil syar'i, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka yang seperti ini adalah harus kita hindari, harus kita jauhi. Nah, kemudian beliau melanjutkan penjelasan beliau. Al-khusumah wal-mukhasamah awil-mujadalah bima'nan wahid. Ya, di dalam bahasa Arab yang namanya al-khusumah atau al-mukhasamah atau al-mujadalah maknanya adalah satu. Ya. Al-khusumah, al-mukhasamah dan mujadalah maknanya adalah satu, yaitu perbantahan atau perdebatan. Ya. Kata beliau Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, wa hadhil mujadalatu qisman. Ini tadi yang kita sebutkan ya. Penjelasan beliau ini mirip dengan apa yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Al-mujadalah, berbantahan dan perdebatan, itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma bayanul haq biddalil. Mujadalah jenis yang pertama, perdebatan jenis yang pertama adalah bayanul haq biddalil, adalah dalam rangka menjelaskan al-haq, dalam rangka menjelaskan kebenaran dengan dalilnya. Ya. Ini jenis yang pertama. Misalnya, ya, ketika kita melakukan mujadalah jenis yang pertama ini, ya, hadza sunnah wad dalil kada, wa hadza bid'ah wad dalil kada. Misalnya, kita jelaskan perkara yang hak dan kita sertai dengan dalilnya. Hal ini bid'ah, ya. Dalilnya apa? Hal ini sunnah, ya. Dalilnya apa? Demikian. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallah, jenis yang pertama ini hadza mahmudun. Perdebatan jenis yang pertama ini yaitu menjelaskan hak, al-haq, kebenaran, kemudian diikuti dengan dalil, maka yang seperti ini adalah mahmud, terpuji di dalam syariat, ya. Tidak hanya diperbolehkan, bahkan kata beliau mahmudun, terpuji, ya. Perkara yang terpuji di dalam syariat. Wa hadha huwa alladhi yasna'uhu as-salaf ma'a khusumihim. Dan inilah yang telah diamalkan oleh kaum salaf, oleh salafun as-salihun, ya, para a'immah ahlus sunnah wal jamaah, ya, telah melakukan dan mengamalkan hal ini. Ketika mereka menghadapi para pelaku bid'ah, ya, para ahlul dolal, maka jika terpaksa melakukan perdebatan, mereka menyebutkan, menjelaskan al-haq, kebenaran tersebut, dan menyertainya dengan dalil. Baik ketika para salaf menghadapi Mu'tazilah, atau kaum Asy'ariyah, atau Jahmiyah, atau Khawarij, dan semisal mereka dari para pelaku bid'ah. Mungkin sempat kita singgung penjelasan dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang kisah siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau menjumpai atau mendatangi kaum Khawarij untuk berdebat dengan mereka, mendebat mereka untuk membongkar syubhat-syubhat yang ada di kepala-kepala mereka. Dan ini termasuk mujadalah yang mahmudah, yang terpuji di dalam syariat. Bahkan yang mengutus beliau, yang mengirim beliau Abdullah bin Abbas adalah Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dengan persetujuan para sahabat yang lainnya. Sehingga apa yang dilakukan Ibnu Abbas ini adalah perkara yang terpuji. Muja adalah perdebatan yang terpuji secara syariat, karena beliau menjelaskan al-haq dan menyebutkan dalilnya. Nah, kemudian jenis yang kedua, jenis muhasamah atau mujadalah yang kedua adalah al-muhawarat allati yuridu kullun minal khasmaini thunya sahibuhu ila ma yara wa hadha huwa alladhi yadhummuhu ahlus sunnah yadhummuhu salaf yadhummunahu wa yamqutunahu wa yushaddiduna an-nakira ala ahli. Ya, perhatikan baik-baik jenis perdebatan yang kedua ini. Bagaimana bentuknya? Yaitu al-muhawarat, perdebatan, berbantah-bantahan yang masing-masing pihak yuridu kullun minal khosmaini, masing-masing pihak menginginkan lawannya ikut dirinya. Tujuannya adalah untuk menyeret lawannya mengikuti pendapatnya. Ini jenis yang kedua. Jadi apa kalau tadi di takbirnya atau ibarah yang disebutkan oleh Syekh Rabi, yaitu yuridu al-mughalabah wal-musara'ah, pengennya menang-menangan, pengennya pandai-pandaian berbicara, menyampaikan dalih. Yang seperti ini kata Syekh Ubaid al-Jabiri, hada huwa alladhi yadummuhu ahlus sunnah. Bentuk perdebatan seperti inilah yang dicela oleh ahlus sunnah, yang dicela oleh yadummuhu salaf, dicela oleh para ulama salaf. Bahkan mereka yadummunahu wa yamqutunahu wa yushaddiduna an-nakira ala ahli, mencelanya dan mengingkari dengan keras para pelakunya. Para pelaku debat ini, kaum salaf, para ulama salaf mengingkarinya dengan pengingkaran yang keras. Falam yakun 'adatus salaf al-julus ila ahli al-ahwa lil muhawarah. Dan bukan termasuk kebiasaan para ulama salaf duduk bersama ahlul ahwa, duduk bersama para pengekor hawa nafsu, para pelaku bid'ah, untuk muhawarah, untuk diskusi, untuk berdialog. Ini bukan termasuk kebiasaan kaum salaf, duduk dalam satu majelis. Nah, atau bahkan di sebagian tempat duduk dalam satu majelis, divideokan majelis tersebut, direkam dan disebarkan. Nah, maka lebih-lebih lagi yang seperti ini bukan kebiasaannya dan bukan tuntunan dari kaum salaf, bukan tuntunan dari para ulama salaf. Tasma' minni wa asma' minka. Mengizinkan para pelaku bid'ah itu menyampaikan bid'ahnya, menyampaikan syubhat-syubhatnya. Boleh kalian mendengar dariku, dan aku pun bisa mendengar syubhat kalian. Ya, yang seperti ini adalah bukan kebiasaan kaum salaf. Nah, sekali lagi, ini bukan kebiasaan dan bukan tuntunan dari para ulama salaf. Ya. Duduk bermajelis dengan para pelaku bid'ah, melakukan diskusi, ya, melakukan perdebatan, ya, yang di dalam majelis tersebut kita mendengar syubhat dari para pelaku bid'ah tersebut. Yang sepertinya adalah bukan tuntunan para ulama salaf. Ya. Nah, mungkin di Batam ini pernah terjadi, ya. Nah, dan mungkin sempat masyhur, ya, tersebar orang-orang yang mengaku salafiyin berdebat dengan para sufiyin, ya, para sufiyun, ya, para sufiyun di apa, dalam suatu majelis dan terekam majelis tersebut. Yang qadarullah masyafa'al, para sufiyun bisa melontarkan syubhat-syubhatnya panjang lebar, yang mungkin syubhat-syubhat tersebut tidak butuh waktu untuk membantahnya dengan waktu 3 atau 5 menit. Butuh waktu setengah jam lebih mungkin untuk sekedar membantah satu syubhat. Seorang pelaku bid'ah bisa menyampaikan syubhat dalam waktu 1 menit, tapi untuk membantahnya mungkin butuh waktu setengah jam atau lebih. Tapi mereka yang mengaku salafiyin ini dan mau berdebat dengan orang-orang sufiyun tersebut, mudah diakali, dibodohi oleh orang-orang sufi, dibodohi oleh orang-orang pelaku bid'ah. Para pelaku bid'ah bebas melontarkan syubhatnya, ya, namun mereka tidak punya waktu untuk membantahnya, sehingga seolah-olah mereka kalah dalam perdebatan tersebut. Inilah, ya, akibat dari tidak mau mengikuti salaf di dalam prinsip ini. Prinsip meninggalkan para pelaku bid'ah. Prinsip jangan duduk dengan mereka dan jangan berdebat berbantahan dengan mereka. Ya. Sebagaimana yang terjadi di mana? Di Radio Hang mungkin, ya. Yang pernah Anda dengar, ya, di Radio Hang pernah terjadi yang seperti itu. Ya. Debat antara siapa? Kalau enggak salah Firanda, ya. Firanda Andirja dengan Idrus Ramli. Idrus Ramli. Si Idrus Ramli bebas menyampaikan syubhat-syubhatnya. Yang sekali lagi Anda katakan tadi, satu syubhat yang dia lontarkan dalam waktu 2 menit mungkin, ya, itu butuh waktu setengah jam atau 1 jam lebih untuk membantahnya. Nah, tapi si Firanda dan yang bersamanya cuma diberikan waktu berapa? Sekitar 5 menit kalau enggak salah. Ya tentunya enggak cukup waktunya untuk membantah syubhat-syubhat yang dia lontarkan. Nah, inilah akibat, ya, dari dia melanggar prinsip dari prinsip-prinsip sunnah, yaitu meninggalkan para pelaku bid'ah dan meninggalkan duduk bersama mereka serta tidak melayani perdebatan dengan mereka. Nah, inilah akibatnya. Bal idza, kita lanjutkan penjelasan Syekh Rabi' hafizahullah, bal idza atahum man ya'lamuna annahu sahibu hawa tarakuhu wa qamu minal majlis hatta yakhruj. Bahkan, ya, banyak riwayat-riwayat dari para ulama salaf, ya, tentang bagaimana mereka menyikapi para pelaku bid'ah, tentang bagaimana sikap mereka ketika melihat ada pelaku bid'ah datang menghampiri mereka, menghampiri para ulama salaf tersebut. Bagaimana sikap para ulama salaf ketika, ya, ada para pelaku bid'ah yang ingin menjumpai mereka? Kata beliau, tarukuhu, maka para ulama salaf tersebut meninggalkannya. Waqamu minal majlis, bangkit dari majlis tersebut, ya, majlis yang di sana terdapat ashabul ahwa, ada para pelaku bid'ah, ya, hatta yakhruj, sampai pelaku bid'ah tersebut keluar dari majlis, ya. Di antara contoh yang mungkin kita bisa sebutkan pada kesempatan kali ini adalah kisah yang disampaikan dari ulama tabi'in, ya, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Ya, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala dikisahkan dan dikabarkan oleh Asma bin Ubaid, ya, perawi yang memberitakan kisah ini. Ya. Asma bin Ubaid rahimahullah berkata, daqala rajulan min ashabil ahwa. Datang dua orang dari pengikut hawa nafsu, dari pelaku bid'ah. Dua orang datang menemui Ibnu Sirin, menemui Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Faqala, maka dua orang pelaku bid'ah tersebut berkata, ya Abu Bakar. Kunyah dari Muhammad bin Sirin adalah Abu Bakar, ya. Dan mereka memanggilnya dengan kunyah beliau. Ya Abu Bakar, nuhadditsuka bihaditsin. Wahai Abu Bakar, maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis? Dua orang pelaku bid'ah ini menawarkan, wahai Abu Bakar, wahai Imam Muhammad bin Sirin, maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis? Hadis Rasul. Maka Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala menjawab, la, tidak mau. Saya tidak mau. Faqala, ya, mendengar Al-Imam Ibnu Sirin menjawab demikian, ya, tidak bersedia, ya, keduanya berkata, fanaqra 'alaika ayatan min kitabillah, kalau begitu maukah kami bacakan kepadamu sebuah ayat dari Al-Qur'an, dari kitabullah. Ya, tadi ditawari dibacakan hadis, enggak mau. Sekarang ditawari dibacakan Al-Qur'an. Yang dibacakan ini bukan main-main, ya, hadis dan ayat, bukan apa-apa. Kedua pelaku bid'ah ini menawarkan membacakan sebuah hadis dan sebuah ayat. Tapi kata Al-Imam Ibnu Sirin tetap menjawab, la, saya tetap tidak mau. Lataquman anni aw laqumanna. Saya tidak mau. Ya, saya beri kalian dua pilihan, kata Al-Imam Ibnu Sirin. Saya beri kalian dua pilihan. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi. Ini, ya, sikap tegas dari seorang imam. Seorang imam ahlus sunnah. Sikapnya tegas. Ya. Ditawari dibacakan hadis kepada beliau, tidak mau. Ditawari dibacakan ayat Al-Quran, tidak mau. Bahkan pilihannya cuma dua. Kalian pergi atau saya yang pergi. Nah, qala fa kharaja, maka berkata rawi, ya, fa kharaja, maka dua pelaku bid'ah tersebut pun akhirnya keluar meninggalkan Ibnu Sirin. Dan di situ ketika itu sedang ada majelis, ya, banyak orang yang hadir, banyak orang yang melihat, ya, kejadian tersebut. Nah, melihat seorang imam Ibnu Sirin sikapnya demikian kerasnya, maka sebagian orang yang hadir heran, terheran, ya, sehingga mereka bertanya. Faqala ba'dul qawm, maka sebagian orang berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, yaitu Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, wa ma kana 'alaika ay yaqra'a 'alaika ayatan min kitabillah ta'ala, wahai Abu Bakar. Kalau kita terjemahkan bebasnya, kenapa sih kok enggak mau dibacakan ayat lo di dalam Al-Qur'an? Kenapa Anda tidak mau dibacakan sebuah ayat dari Al-Qur'an? Apakah ada ayat Al-Qur'an yang batil? La, ya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi. Namanya Al-Qur'an, tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Sehingga orang-orang heran, kenapa sih enggak mau dibacakan Al-Quran kepadamu? Ya. Nah. Maka berkata Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, inni khasyitu ayyakra'a alaiya ayatan fayuharrifaniha fayakirru dhalika fi qalbi. Subhanallah, ya, perhatikan bagaimana prinsip seorang imam, dari imam-imam ahlus sunnah, ya, ketika menghadapi seorang pelaku bid'ah, walaupun ditawarkan kepadanya untuk dibacakan hadis atau ayat, ya. Kata beliau rahimahullah, inni, sesungguhnya aku khasyitu, sesungguhnya aku takut jika keduanya membacakan kepadaku Al-Quran, ya, sebuah ayat dari ayat-ayat Al-Quran, fayuharrifaniha. Namun kemudian mereka mentakwilnya. Kemudian mereka mentahrifnya, menyeret maknanya, menyeret makna ayat tersebut sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fayaqirru dzalika fi qalbi, maka aku takut ya syubhat tersebut ya tersimpan di dalam qalbuku. Ini ya alasan kenapa Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu taala ya menolak ketika ditawari oleh kedua pelaku bid'ah tersebut untuk dibacakan kepada beliau hadis maupun ayat. Kenapa? Karena beliau takut jika pelaku bid'ah tersebut ketika menyampaikan hadis atau ayat tersebut ya dibarengi dengan syubhat. Dibarengi dengan syubhat sehingga syubhat tersebut ya menempel di dalam kalbu beliau. Itu yang beliau khawatirkan. Hadis ini atau riwayat ini disampaikan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Nah, maka begitu pula ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita mengikuti tuntunan kaum dan ulama salaf. Demikianlah yang hendaknya dan seharusnya kita amalkan. Ketika ada pelaku bid'ah menawari kepada kita sesuatu ya, menawari kepada kita membacakan hadis maupun ayat ya, menawarkan kepada kita kaset seorang pelaku bid'ah ya, rekaman pelaku bid'ah ya, atau yang semisalnya, maka hendaknya kita tolak, kita jauhi. Dikhawatirkan ya, syubhat yang mereka lontarkan tersimpan di dalam kalbu kita. Nah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Rabi hafizahullahu taala. Ya. Wa man kana mustarsyidan taliban lil haqq fa innahum yubayyanuna lahu al haqq bidalilihi. Ya. Wa in kanat 'indahu syubhatun kashafuha lahu bidalil. Nah, adapun jika ada seorang yang mendatangimu dalam rangka istirsyad untuk meminta bimbingan, ya, taliban lil haq, dan orang tersebut memang menginginkan al haq, menginginkan kebaikan, menginginkan kebenaran, maka fa'innahum yubayyanuna lahu al haq bidalilihi, maka yang wajib bagi kita adalah menjelaskan kepada mereka al-haq, kebenaran tersebut ya. Tapi syaratnya apa? Jika orang itu memang istirsyad niatnya, memang meminta bimbingan tujuannya, dan memang orangnya menginginkan al-haq tersebut ya, maka wajib bagi kita untuk menjelaskan al-haq dengan dalilnya. Wa in kanat indahu syubhah, dan jika dia menyimpan syubhat ya, maka hendaknya kita bantu dia dengan membantah syubhat-syubhat tersebut bid dalil, dengan dalilnya. Nah, mungkin tinggal sedikit penjelasan, tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan kita menukilkan para aqwalus salaf ya, perkataan-perkataan dan pernyataan para imam salaf terkait dengan prinsip ini insyaallah taala. Nah, naktafi bi hadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.